Jaran goyang bareng bersama Ju Palapa. Hey, ke depan dong sayang. Salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau. Subhanallah, luar biasa Mbak Wi.